temanku, sebaiknya tak mengganggu. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Sama mengaturku, dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untukku, dia milikku, dia milikku. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Musik itu kan pastinya ada perjalanannya, terus ada bisa bersama, ada yang tiba-tiba cita-citanya ingin buat solo. Nah, di Ovenuno tuh di hal seperti itu nggak terlalu diikat terlalu kuat, kecuali dengan memang dengan record labelnya ya. Ada perjanjian-perjanjian tertentu, tapi pada dasarnya yang main musik kan berdasarkan saling menghormati, saling menyenangi musik yang sama, visinya sama. Dan terbukti itu membuat Yove Nuno bisa bertahan lama, dan dengan sahabat-sahabatnya pun yang dari album 1 ada Arere ya, ada Gail, ada Baron, ada Gail, ada Ersta, ada Yuke. Itu teman-teman baik sampai sekarang masih main bareng. Kadang-kadang kalau ada acara kita, mereka juga terlibat di acara kita. Seperti kemarin launching album, ya mereka juga bareng-bareng sama. Ihsan Sadli, cara mempertahankan ciri khas kan tidak harus dari personel aja gitu. Kadang-kadang bisa dari, kalau orang musik bilang dari harmoninya. Harmoni itu kalau orang bilang chordnya. Chordnya, progresi chordnya, jalan chordnya seperti apa, alurnya, atau kalau orang di pinggir jalan bilangnya apa, gripnya, kuncinya, kuncinya apa gitu. Lalu gaya melodinya, lalu kalau yang Yove Nuno yang jelas jadi ciri khasnya adalah pengisian biola, seksi biolanya, string section, bahasa-bahasa gitu. Jadi biolanya dengan kecepatan tinggi dalam lagu yang lambat. Jadi kadang-kadang bisa double tempo, kadang-kadang triplet. Triplet itu 3 kali lipatnya dengan ketukan yang berbeda, bisa da-da-da-da-da-da dalam tempo yang cepat misalnya. Nah, itu adalah satu ciri khas Yovie and Uno. Jadi kalau misalnya dengar lagu Juwita seperti itu kan. Ada keribetan pemain biolanya ketika lagi rekaman, itu adalah salah satu bagian-bagian yang menjadi ciri khas Yovie and Uno. Lalu liriknya juga yang nggak pakai kata-kata puitis. Yovie and Uno berbeda dengan Kahitna, kalau Kahitna yang cenderung bisa ada kata-kata puitisnya, kalau Yovie and Uno kata-katanya langsung saja. Tinggalkan saja pacarmu, sakit hati, dan lain-lainnya. Jadi itu menjadi salah satu usaha kita untuk membuat ciri khas. Masalah keberhasilannya tentu teman-teman sendiri yang bisa menilainya. Sebenarnya kriterianya satu sih, teman-teman Yovie and Uno kayaknya kalau misalnya teman-teman kenal dari skill pasti ada apa namanya, standarnya harus seperti ini, lalu gaya bermain musiknya seperti apa, terus yang paling penting adalah gaya mainnya, teman sepermainan kita, jadi kita bisa lebih nyambung. Terus juga apa ya, yang selalu jadi syarat menjadi anggota Yovie and Uno adalah seperti ketika Dikta waktu masuk pasti sama ketika Windura masuk, rendah hati, gak boleh sombong. Bolak-balik itu aja, kalau lain-lain kita masih berbicarakan, ada kekurangan ini biasa, ada kelebihan ini oke-oke aja. Jadi lain-lainnya lebih baik ke attitude yang menyenangkan, karena Yovie and Uno bukan hanya member yang 4 orang ini, tapi ada krunya, ada manajernya, dan sekali tiap kali show kita minimal bawa orang 17 orang, 18 orang. Jadi ada orang yang gak kelihatan, yang sebenarnya banyak sekali, termasuk additional player yang menjadi sahabat kita seperti Gary Herb dan Reno Revano ya, yang sering bantu kita. Juga Bram ya? Bram.